Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wa ala nikmatid zahirati wal batinah. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur atas nikmat umur kita belum dikubur. Bersyukur berbahagia atas nikmat sisa kuota usia yang tak berapa giga lagi ya. Berapa teman yang sudah diwafatkan? Berapa teman sealma mater yang sudah dihantar? Kenapa pertanyaannya kita masih dihidupkan? Memetik arti menuai hikmah bahwa semuanya akan berubah. Moving on. Kalau orang sudah bisa keluar dari zona masa lalu, berarti dia mampu moving on. Kalau orang masih berpikir masa lalu tidak berubah, buffering, bawa perasaan garing, ya, berarti dia blow on. Ya. Maka tema kita pagi ini adalah moving on, out of the zona, keluar dari masa lalu, dear mantan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu, please, karena aku sudah tidak di sana lagi. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Kalau dulu aku haram jadah, kalian lihat sekarang aku ada di atas sajadah. Kalau dulu aku haram jadah, sekarang aku berubah. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taat. Kalau dulu sebelum syariat, masih konvensional. Lihat Teh Rina rasanya tak kuat. Pengen ngasih dia coklat. Tapi sekarang gak ngaruh lihat Hesti, lihat Rina, atau siapapun yang akhwat di sini. Sekarang gak ngaruh. Kalau dulu mereka aku kasih coklat, sekarang asal jangan lebih dari 4, ku beri dia seperangkat alat sholat. Karena akad sama dengan niat plus tekad sama dengan akad. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi babuku. Bantu tukang buka pintu. Moving on, setiap orang suci punya masa lalu, orang berdosa seperti kita punya masa depan, setuju? Setuju. Jadi jangan terjebak masa lalu. Saya tadi dengar dari Calontong di segmen acara di awal, bahwa lihat masa lalu tuh kayak kita lihat spion, sewaktu-waktu aja, jangan fokus ke belakang, nantinya gak ada kemajuan. Justru masa depan yang jelas itu adalah ketika Terina punya mantan tadi di segmen awal, kakek-kakek simbolnya. Masa depan yang jelas itu kalau yang belum punya jodoh di sini cari mah yang masa depannya jelas yaitu kakek-kakek jelas mati sebentar lagi. Maka cari kakek-kakek yang kaya ya. Tapi bukan itu persoalannya. Setiap kita akan pulang ke Allah Subhanahu wa taala. Semua dari Allah, semua dikendalikan oleh Allah, semua akan pulang ke Allah. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Setiap orang dengan materi bisa membeli darah ke PMI ketika dia operasi butuh transfusi, tapi bisa beli nyawa enggak? Enggak. Setiap orang bisa beli kosmetik, tapi enggak bisa beli cantik. Karena cantik relatif, yang mutlak itu yang jelek, ya. Jadi jangan pesimis dengan, maaf Mas Akbar. Kelirik, Akbar, ya. Ya. Jadi jangan pesimis, jangan apatis. Lihat, masa depan kita adalah akhirat. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Pesan Al-Quran mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin." Sungguhnya aku mencintai orang-orang yang bertaubat, tabayyatubu taubatan ar-raja, kembali. Arti taubat itu kembali, move on, kembali ke Allah. Biarkan yang lalu biarlah berlalu. Karena Allah tidak pernah melihat masa lalu seorang, yang Allah lihat pertaubatan seorang. Kita tahu Umar bin Khattab dulu seperti apa, tapi akhirnya wafat di dekat makam Nabi. Kita tahu Khalid bin Walid dulu seperti apa, preman juara, tapi akhirnya pembela Islam. Kita juga sama manusia. Kalau mau kembali, Allah menunggu di setiap sepertiga malamnya. Allah turun ke langit bumi. Jadi lupakan masa lalu, tatap masa depan. Pengen tahu ahwat-ahwat masa depan kalian? Coba minta waktu 3 detik, pejamkan matanya. Lalu buka, apa yang pertama kalian lihat, itulah masa depan kalian. Maka panggil aku Mas, masa depanmu ya. Lebih baik GR daripada minder ya. Jadi maka sambut pernyataan Allah yang tadi, innallaha yuhibbut tawabin Wa yuhibbul mutatahhirin, sambut dengan doa setelah wudu. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, aku jadikan aku termasuk orang yang kau cintai dengan cara aku membersihkan diri semampuku. Maka jangan pesimis dengan masa lalu. Semua kita punya masa depan. Maka indahkan kehidupan ini dengan moving on. Karena hidup ini seperti eskalator. Mau tidak mau, gerak tidak gerak, semua maju menuju kesudahan. Pesan dari moving on ini sebelum ada pernyataan dan pertanyaan. Bertaubatlah sebelum ajal kita tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Kendaraan kita di parkiran berbeda hari ini. Sorry, besok mah sama keranda yang tidak pernah terpikirkan sebetulnya, betul? Sebelumnya, hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Pakaian kita, wardrobe-nya sekarang beda, besok mah sama kapan. Namanya juga unik, pakaiannya kapan, kapan mau dikapankan? Ya kapan-kapan lah. Ya. Mistis, secara usia gak tahu, bisa jadi Mas Parto duluan, saya belakangan. Atau terbalik, saya belakangan, Mas Parto duluan. Ya. Sama aja, bebas. Sama. Hidup pilihan, hidup pilihan. Life is a choice. Ya, maka biar berkembang, ada pertanyaan mungkin tentang moving on. Oke, okay, siap. Dari Friendster nih. Oke. Okay. Friendster, Instagram. Friendster zaman dia udah tua, udah PFS. Enggak, saya legend. Siap. Dari Fitrian Nuranti. Yap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana sih caranya move on yang baik dan benar dari mantan? Karena rasanya gatel. Dia mungkin harus diobatin rasanya kali. Kalau enggak stalking Instagram, jadi sampai sekarang dia tuh masih kepoin kepo, ya? Instagram mantannya. Oh. Yeah. Kepo itu keep knowing vertical object. Pengen tahu detail tentang masa lalunya. Itu manusia terlelah di dunia. Ngapain mikirin yang udah-udah? Biarkan yang udah-udah mikirin kita. Punten, hidup itu seperti bayangan. Boleh saya berdiri? Boleh. Ah, ada bayangan saya. Gerakannya sama, badannya lebih tinggi. Yang bahaya kalau gerakan kita lebih cepat dari bayangan kita. Bayangan siapa itu pertanyaannya? Jadi biar gak capek mengejar bayang-bayang, apalagi masa lalu, berbaliklah. Biarkan bayang-bayang yang mengikuti kita. Oke? Okay? Jadi kalau kata Doraemon mah, ilmu menaklukkan bayang-bayang. Ada cara syariah. Bagaimana bayang-bayang yang banyak itu, keinginan-keinginan termasuk ingin kembali ke masa lalu, terlebih dia sudah dengan kehidupannya, sudah pesta'in ubi sobri wa sholat. Bahwa berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Maka bawa sholat, semua masuk, presisi. Maka menaklukkan bayang-bayang itu adalah, jangan kau pikirkan cinta setengah mati kita ke masa lalu kita. Tikung di sepertiga malam, rental namanya. Maka mohon izin Tarina, kalau aku di sepertiga malam, suka merental namamu untuk aku diskusikan dengan Robku. Benar, benar. Tanya Hesti, Hesti suka resah gak satu ketika kalau mau tidur? Iya. Maaf ya, aku mohon maaf sebelum lebaran. Saat itu aku pinjam ruhmu untuk aku bawa ke mimpiku. Ada! Dengerin dulu aku. Tanya Ustaz, emang mimpi apa gitu? Emang mimpi apa semalam? Mimpi ketemu kuntilanak. Jangan GR dulu ya. Jadi moving on. Oke, next. Saya pertanyaan lagi Pak Ustaz. Pak Ustaz, saya mau... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih. Ya, gimana caranya kita bisa move on dari rasa yang pernah ada sama mantan kita sudah sama-sama berkeluarga. Azasnya silaturahim, tapi gak bisa ingkar rasa hati. Hashtag tanya Ustaz Ulfi. Oke, oke. Ada pertanyaan tentang saum. Kita kolerasi dengan pertanyaan ini sebagai jawabannya. Saum itu ada kekinian nih, gak kekunoan. Ustaz, bagaimana hukum saum? Berwudu dengan sesuatu yang memiliki rasa. Saya kan orangnya woles, menjawabnya tenanaon, ngananaonan, gak apa-apa, cuman apa-apaan. Kalau berwudu dengan sesuatu yang memiliki rasa, bukan memiliki rasa yang jadi masalah, ada rasa ingin memiliki. Oh. Itu yang jadi masalah. Biasa berkumur 3 kali, ini dibuang 1 kali, yang 2 kemana? Ini mantan udah nikah, tapi pengen stalking, tapi ada rasa yang tidak pernah hilang, ada rasa yang tertinggal. Gak apa-apa, cuman apa-apaan. Sudah lupakan, karena orang bisa menikah dengan siapapun tapi tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Maka kembalikan semuanya ke Allah, biarkan Allah yang menggetarkan hatinya untuk kita. Ya, jadi kalau mengganggu perasaan, berdoa saja, ya Allah, kalau dia tidak baik untukku, simpan. Kalau dia masih baik untukku, simpan dia di sisiku. Tapi kalau sudah tidak baik untukku, simpan dia di sisimu. Masukkan dia ke surga tapi malam ini juga, ya Allah. Udah aja biar selesai. Ya. Kenapa jadi stres begini? Halo. Ini penting tidak ya. Moving on. Ada lagi pertanyaan? Oke, jadi biar tidak terjebak masa lalu, kita tetap secara serius masa depan. Hidup selamati akhirat setelah dunia, kita tidak pernah tahu kapan, di mana, sedang apa kita diwafatkan. Maka kulluman alaiha fan, semua akan binasa. Kullu azalli musamma, semua ada kadaluarsa dan expirernya. Kullu nafsin daikatul maut, semua akan mencicipi kematian. Kalau di botol mineral, air mineral, itu di belakangnya ada. Sebaiknya minuman ini digunakan sebelum tanggal. Coba dilihat di kaki masing-masing, mungkin tanggalnya di sana ya. Hati-hati, jangan melangkah kemana saja, karena kaki dan tangan ini akan menjadi saksi. Maka saya doakan yang belum menikah, cepat menikah. Jangan finishing on hand ya, karena ada tangan diminta pertanggungjawaban ya. Jangan finishing on hand. Ada satu kata yang ketawa berarti dia berpengalaman ya. Maka dari itu, ingat, akan datang hari mulut terkunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Semua akan jadi saksi. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ustaz, kalau mau move on dari kebaikan yang udah kita lakukan, gimana biar gak kita nginget-nginget kebaikan itu terus? Oke, kalau kita punya kebaikan sama orang lain lalu kita ingat-ingat, itu mengganggu amal kita. Jadi ria anas, ingin dikenang manusia. Sudah biar tidak stroke, tidak gula darah. Ini perempuan ini yang terancam gula darah. Kenapa? Karena banyak menelan janji-janji manis para pria ya. Sudah. Adam itu kan filosofinya ada maunya. Kalau hawanya curiga, maka lupakan. Kebaikan kita terhadap orang lain, lupakan sebaliknya kejelekan orang lain kepada kita. Kunciannya ingat Allah, ingat mati. Apapun yang kita lakukan berupa kebaikan itu akan kembali kepada kita. Jangan takut dengan kejelekan orang lain. Maka kita tidak akan dihisab di akhirat dengan kejelekan-kejelekan yang orang lemparkan kepada kita. Karena Nabi Muhammad saja orang terbaik, masih ada yang meludahi, menumpuki dengan kuturan unta, dibalas gak? Bukan tidak ada keberanian. Allah tidak menganjurkan. Karena akhlak ular, kalau dipatuk dia matuk lagi. Kalau buaya lebih parah dari ular. Dikasih makan, dimakan dengan yang ngasih makannya. Krokodil tuh film ya. Ada yang agak mending, itu apa? Akhlak anjing. Anjing lagi ngegonggong, dikasih daging, agak baik sama kita. Kalau orang baik dibaikin belum benar. Tapi kalau orang jahat kita baikin, itu yang terbenar. Sumpek sekali. Yeah. Maka moving on. Bertobatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu kebaikan kita. Tanya ya. Dulu. Dulu, tanya dulu. Nih, Perina. Nanya sekarang, nih, tanya nanti. Oke. Okay. Nah, kamu belum move on nih. Masalah move on nih. Yeah. Kan kita tidak mengingkari bahwa kita punya mantan gitu. Mantan sering WA gitu ke kita ya. Cuma sampai sekarang enggak kita balas. Sakit hati enggak? Soalnya mau kita balas juga handphone hang mulu. Pertanyaan Mas Parto itu manusiawi sekali karena Mas Parto bukan Robocop ya. Wajar kalau ada perasaan ingat masa lalu dan susah move on. Jadi mantan itu singkatan manusia yang lekat di ingatan. Maka lupakan karena mereka dengan kehidupannya. Maka kalau ingat-ingat tikung saja di doa kita, karena bercinta yang paling asik adalah menyebut nama yang tidak kita tahu, kita sebut namanya di dalam doa kita. Biarkan Allah yang menggetarkan hatinya. Makanya doanya yang tadi, ya Allah, kalau memang dia baik untuk kita, simpan dia di sisinya, di sisiku. Tapi kalau tidak baik, simpan dia di sisimu. Jangan kau apa-apakan dia, orang-orang yang mendolimiku terhadap perasaanku. Masukkan dia ke surga, tapi malam ini juga ya Allah. Biar tidak mengganggu Mas Parto ya. Tujuh sudah luar biasa ya. Oke, Mas Akbar. Ini mengenai kita sudah move on dari keburukan nih Pak Ustadz. Tapi untuk istiqomah itu Pak Ustadz, kadang terganggu balik lagi. Oke, kan move on bahasa Arabnya hijrah. My hijrah, my adventure. Hijrah itu berat, harus meninggalkan zona lama, dicaci, dimaki, didengki, dicie-cie. Sabar saja, semua akan cie-cie pada waktunya ya. Jadi kalau belum waktunya belum cie-cie. Nah sekarang Mas Akbar pengen move on dari masa lalu. Berhijrah berat, lebih berat istiqomah dalam hijrah. Kenapa istiqomah berat? Karena yang ringan itu istirahat. Ya, benar enggak? Maka semua closing saja. Yang lalu biarlah berlalu. Masa lalu adalah sejarah. Masa ini adalah anugerah, masa besok adalah wallahu alam. Maka kita ikhtiari dengan hidayah. Semoga sahur segar tetap menjadi jalan orang berhijrah, jalan orang dapat hidayah, dan jalan dakwah. Saya Effendi, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Semoga Allah menerima moving on kita untuk lebih baik daripada hari kemarin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salimni li Ramadan. Wassalim Ramadan li wassalim ummi mutaqabbalan. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur you.